السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Sampai kita pada ucapan musannif rahimahullah, au yunkiru syai'a, atau mengingkari sesuatu dari sunnah. Fattahimhu 'alal Islam, maka tuduhlah keislamannya. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala di dalam Ithaful Qari', syarah dari syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari, maknanya yunkiru syai'an, bahwa sebagian kelompok-kelompok ahlul ahwa mengatakan cukup bagi kami Al-Quran, dan itu ada beberapa golongan. Ada golongan ingkaru sunnah, yang memang mengingkari sunnah, dan sebagian yang lain menyatakan la yu'mal bil hadis illa bi syart, tidak mengamalkan hadis kecuali dengan syarat, kalau mencocoki Quran katanya. Fa hadzal qawlu la yajuz, ucapan seperti ini tidak dibenarkan. Wa qad ya'muru rasul bi asya'a laysat fil Qur'an, karena kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu perintah yang tidak ada dalam Qur'an, tetapi Allah suruh dalam Qur'an, taati Nabi, ikuti Nabi, taati perintahnya. Seperti tahrimil jama' bainal mar'ah wa ammatiha wal mar'ah wa khalatiha, seperti tidak bolehnya mengumpulkan sebagai istri-istrinya seorang wanita dengan bibinya. Tidak boleh pula seorang wanita dengan saudara ibunya. Ini tidak ada dalam Quran. Hadza Laisa fil Quran. Di dalam Al-Quran hanya disebut wa antajma'u bainal ukhtain. Tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara. Artinya tidak boleh kita memperistri dua perempuan, kakak beradik, kedua-duanya jadikan istri. Tidak boleh. Ada dalam Quran. Tetapi kalau seorang wanita dengan bibinya, dua-duanya dijadikan istri, tidak ada dalam Quran. Bibi yakni saudara bapak. Atau seorang wanita dengan saudara ibunya. Itu dalam bahasa Arab khalah. Khalatiyah. Juga tidak boleh dalam hadis. Baik, apakah ada dalam Quran? Tidak ada. Apakah mereka akan menolak hadis ini yang sahih? Kalau mereka menolak, maka berarti mereka dipertanyakan kembali pengakuannya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipertanyakan kembali pengakuannya, apakah kalian yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah? Kalau dikatakan oleh mereka, iya kami yakin. Tapi ikuti hadis ini. Kenapa ditolak? Hadis ini sahih. Maknanya sahih artinya terbukti. Secara ilmiah, terbukti secara ilmu hadis bahwa itu benar-benar ucapan Rasulullah SAW. Dengan sanad yang sahih, dengan rawi-rawi yang thiqah terpercaya, penghafal kuat, bersambung sanannya. Ghairu mu'allalin wala syad. Ghairu mu'allal wala syad. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadza laysa fil Qur'an. Al-Qur'an fihi an-nahyu 'anil jam'i bainal ukhtain. Di dalam Qur'an hanya ada larangan untuk mengumpulkan dua wanita yang kakak beradik sebagai istri-istrinya, tidak boleh. Itu yang ada dalam Qur'an. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yajma' bainal mar'at bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha. Rawahu Bukhari fi sahihih juz kelima halaman nomor hadis 1965 dan Muslim dalam sahihnya juz kedua 1208. Fayajibul amal bima qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang muslim mukmin harus berpegang dengan sunnah, apalagi mengaku ahli sunnah, golongan sunnah, maka hendaklah berpegang dengan sunnah ini. Jangan ditolak dengan alasan enggak ada dalam Quran. Kata siapa enggak ada dalam Quran? Ada. Di mana? Dalam ucapan Allah, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ada dalam Quran ketika Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, maka semua perintah Nabi taati. Barakallahu fikum. Maka siapa yang menolak sunnah, fattahimhu alal Islam, tuduhlah keislamannya, curigai keislamannya. Fa innahu rajulun radiul madhhab wal qaul, karena orang itu jelek madhabnya, jelek alirannya. Qailu hadza, orang yang berbicara seperti itu, ini mengapa disuruh untuk tuduhlah keislamannya dan kenapa dikatakan jelek madhabnya? Karena qailu hadza, orang yang mengatakan seperti itu, yakni menolak sunnah, imma an yakuna minal khawarij, bisa jadi dia dari kalangan khawarij. Wa imma an yakuna minal jahmiyati wal mu'tazilah, atau dari aliran jahmiyah dan mu'tazilah. Wa imma an yakuna sufiyah, atau dari aliran sufiyah. Semuanya radiul madhab, jelek madhabnya. Madhab khawarij jelek, madhab jahmiyah jelek, mu'tazilah jelek. Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak pada penguasa muslimin, menghunuskan pedang-pedang mereka terhadap kaum muslimin. Sedangkan Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan yang menolak semua sifat Allah SWT. Dan mereka berkata Allah tidak punya sifat. Sifat baik maupun sifat jelek. Semuanya enggak punya. Allah tidak sama dengan makhluk, maka tidak mungkin punya sifat, kata Jahmiyah. Berarti Allah tidak besar, tapi tidak kecil. Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Allah tidak melihat, tapi tidak buta. Terus begitu. Semua sifat ditolak. Dan ditolak pula sebaliknya. Aulai pengikut Jahmiyah. Wal Mu'tazilah juga radiul madhab. Jelek madhabnya. Karena Mu'tazilah lebih mengutamakan akalnya daripada hujjah. Sehingga menakwil-nakwilkan ayat, khususnya ayat-ayat sifat dan ayat-ayat yang menurut mereka tidak masuk akal. Demikian pula hadis-hadis mereka tolak. Khususnya hadis yang menurut mereka enggak masuk akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Tokoh mereka berkata, "Idza ra'aital hadis yukhaliful Qur'an, hittuhu 'ala rijlai." Kata mereka, kalau engkau dapati hadis bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan akal, hituhu ala rijlaik. Injak di bawah kaki kamu, walaupun riwayat Bukhari. Akhwani fi din, a'azakumullah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan sejenis itu. Hadis walaupun sahih, kalau enggak masuk akal kata dia harus dibuang. Kaidahnya Mu'tazilah berkata bahwasanya Allah pertama menurunkan sebelum Quran, Allah sudah turunkan akal bagi kita. Maka kalau ada Quran bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Quran belakangan. Loh bagaimana belakangan? Karena akal lebih dulu. Sebelum ada Quran, akal sudah ada. Allah ciptakan akal untuk mengukur, untuk berpikir, untuk menentukan mana benar, mana salah. Kata mereka. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Sebagai mana ucapan Muhammad Abdu yang sudah pernah kita singgung pada kajian yang lalu. Kata Muhammad Abdu dan pengikut-pengikutnya dari Madrasah Islahiyah di Mesir. Mengatakan, "Idza ta'aradal 'aqlu wan naqlu faquddimal 'aqlu fabaqiya 'ala an-naqli tariqain." Kalau bertentangan antara akal dengan nukilan, nukilan itu Quran was sunnah. Faquddimal 'aqlu, maka dahulukanlah akal. Fabaqiya 'ala an-naqli tariqain, maka sisanya pada akal, pada nakal, pada nukilan ada dua cara. Imma ta'wil wa imma tafwid. Imma ditakwilkan maknanya supaya cocok dengan akal, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu, supaya cocok dengan akal. Kalau tidak bisa ditakwilkan, maka ditolak maknanya. Dan berkata, maknanya kami tidak tahu. Terserah Allah SWT dan tidak mungkin dohirnya yang dimaksud. Al-zahir ghairu murad, kata mereka. Yang tampak secara zahir bukan yang dimaksud. Bagaimana maksudnya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hadza ahlut tajhil. Golongan pembodohan. Ayat diturunkan supaya dipahami, mereka menyatakan jangan dipahami. Maknanya tidak tahu. Karena tidak mungkin diterjemahkan secara literal akan bertentangan dengan akal. Nah kalau gitu maksudnya apa? Maksudnya enggak tahu. Bahwa ayat ini maknanya tidak tahu. Ayat yang ini wallahu a'lam. Terus untuk apa diturunkan Al-Qur'an? Haula'i Mu'tazilah, mereka ini Mu'tazilah. Wa imma an yakunu min as-sufiyyah atau aliran sufiyyah. Alladzina yaz'umuna annahum laysu bihajatin ilal ahadits. Yang katanya mereka tidak butuh. Laisa bihajah, maknanya enggak ada hajat. Enggak butuh, enggak memerlukan hadis-hadis. Tidak memerlukan hadis. Li'annahum wasalu ila Allah Karena kata aliran sufi, khususnya yang ekstrim, katanya mereka sudah mencapai derajat yang tertinggi, udah langsung berhubungan dengan Allah katanya. Langsung berhubungan dengan Allah. Wa ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan. Maka mereka mengambil dari Allah secara langsung. Wa yaqulun, dan mereka berkata, antum ta'khuduna dinakum min mayyitin 'an mayyit. Wa nahnu na'khudhu 'anil hayy alladhi la yamut. Kata mereka, kaum sufi, kalian mengambil dari mayit, dari mayit, dari mayit. Sedangkan kami mengambil dari yang maha hidup dan tidak pernah mayit. Apa maksudnya? Maksudnya kamu mengatakan rawahul Bukhari. Qalal imamul Bukhari. Haddathana fulan, an fulan, an fulan, an fulan. An sahabat fulani. Qala Rasulullah SAW. Mana Bukharinya? Sudah mati. Siapa gurunya Bukhari? Sudah mati. Siapa sanad berikutnya? Sudah mati. Mayit, mayit, mayit, mayit. Sampai pada Rasulullah SAW. Mana sahabat? Sudah mati. Mana Rasulullah SAW? Sudah wafat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata sufi, kalian mengambil dari mayit, an mayit, an mayit, an mayit. Sedangkan kami mengambil dari yang maha hidup, yang tidak pernah akan mati. Masya Allah. Terus, buat apa diriwayatkan hadis? Untuk apa diutus Rasulullah SAW kalau hadis-hadisnya tidak dipakai oleh mereka? Ikhwani fiddin a'azakumullah, sudah pernah kita singgung kelompok ini yang sampai berkata dalam syair mereka bahwa kami mengambil dari sumber di mana malaikat-malaikat dan nabi-nabi mengambil daripadanya. Kami mengambil dari sumber di mana malaikat mengambil dari situ, juga para anbiya mengambil dari situ. Berarti kami lebih tinggi derajatnya. Kalian lihat sanad kalian tentang Quran saja. Quran itu ada sanadnya loh. Iya kan? Rawahu Hafsin dan 'Asim ila akhirih. Tapi berapa rantai rawinya? Silsilah Dzahabiyah saja bisa 3 atau 4. Tetapi mereka sanadnya sangat pendek sekali. Haddatsani nafsi an rabbi. Selesai. Menyampaikan kepadaku jiwaku dari Rabbku. Lamun di kamar mandi. Ah, ketemu. Aha. Dari mana? Haddatsani nafsi an rabbi. Aku mendapatkan dari Rabbku. Ikhwani fi din a'azakumullah. Sebagian mereka berkata, kami mendapatkannya di gua. Ketika kami waktu itu tirakat di sebelah kuburan fulani. Saya mendapatkannya di bawah pohon beringin di tempat keramat fulani. Tiba-tiba saya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala wisik. Wisik itu bisikan. Kami mendapatkan wangsit. Ya sama saja, bisikan. Atau yang paling sopan berkata, saya dapat ilham. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih, tetap dipakai oleh mereka yang mereka dengar dari bisikan-bisikan hati tadi. Haddatsani nafsi an rabbi. Aku mendapatkan dari jiwaku, dari Allah langsung. Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum. Radi'ul madhab. Siapa yang menolak hadis dengan akalnya? Siapa yang menolak hadis dengan hawa nafsunya seperti khawarij? Siapa yang menolak hadis dengan akalnya seperti mu'tazilah? Dan siapa yang menolak hadis dengan perasaannya yaitu sufi? Maka mereka ini radiul madhab, jelek madhabnya. Aliran sesat menyimpang jauh dari agama. Maka berkata Syekh Al-Imam Al-Barbahari selanjutnya, wala yata'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, atau wala yata'an ala Rasulullah sallam wa ala ashabih. Maka jangan dicerca, jangan mencerca Rasulullah sallam, jangan pula mencerca sahabat-sahabat. La yata'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'sumun minallahi jalla wa ala. Jangan dicerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sumun, terjaga dari kesalahan, terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan berani-berani mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukankah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyatakan wa wajadaka dhallan fahada, bukankah kami dapati engkau dhal kemudian kami beri petunjuk? Bukankah maknanya dhal itu sesat? Ikhwani fillah na'azakumullah. Tidak mengetahui pun kadang-kadang dikatakan dhal. Dan itu yang bahasa yang sopan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tadinya tidak tahu, diberitahu oleh Allah SWT. Jangan dengan bahasa cercaan. Harus dengan bahasa yang penuh adab kepada Rasulullah SAW. Engkau tadinya tidak tahu, kemudian kami beritahu, kata Allah. Kamu tadinya tidak mengerti, kami beri pengertian. Adapun Rasulullah SAW, sejak mudanya sudah dalam keadaan fitrah hanif, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mengucapkan kekufuran-kekufuran, tidak pernah semua. Dan ini sebelum Islam dinamakan dengan hunafa, Jangankan Rasulullah SAW, imamul hunafa, Rasulullah SAW imamnya para hunafa. Mereka-mereka yang hunafa, yang bukan rasul, itu di masa jahiliyah bersandar di Ka'bah. Kemudian berkata kepada musyrikin yang sedang beribadah pada berhala-berhala yang jumlahnya 360 berhala. Dia berkata, kalian menyembah berhala-berhala ini, menyembah semua batu-batu ini, demi Allah, aku tidak yakin kalian beribadah seperti Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan aku tidak tahu apakah ini akan bisa menyampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak yakin, maka saya tidak akan menyembah seperti kalian. Ini ikhwanu billahi na'azakumullah, sikap hunafa. Siapa saja hunafa yang sempat menemui Islam? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, enggak pernah sujud pada berhala. Khadijah binti Khuwailid, enggak pernah sujud pada berhala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya hadza, jangan sok keren dengan bahasa keren kemudian ngawur. Ngomong sembarangan. Itu hanya sok ria. Hanya sok ingin disebut dai gaul yang keren. Khadijah hadzakumullah, la wallah. Agama tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Harus berbicara hak dengan bahasa yang penuh adab kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'asumun, terjaga dari kesalahan. Barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali mulut kita mengucapkan cercaan kejelekan pada Rasulullah SAW. فَالَّذِي يَتَّهِمُ الرَّسُولَ أَوْ يَطْعَنْ فِيهِ وَأَنَّهُ عِنْدَهُ هَوَى وَأَنَّهُ يَحِيفُ وَأَنَّهُ يَظْلِمُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, siapa yang mencerca Rasulullah SAW, menghina beliau, mengatakan bahwa beliau memiliki hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsunya sendiri, atau beliau berbuat zalim, atau menyatakan bahwa beliau tidak adil, atau menyatakan kada wa kada, fahadha kafirun billah, berarti dia kafir, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah SAW, yang menjaganya, asamahullah. Kadzalikal ladzi yat'an fi sahabah, demikian pula yang mencerca sahabat. Artinya tadi mencerca Rasulullah SAW dikatakan la yut'an, jangan mencerca Rasul, karena Rasulullah SAW ma'sum. Tapi para sahabat, Kenapa enggak boleh dicerca? Padahal para sahabat tidak maksum. Yang namanya tidak maksum, ada saja kesalahannya, ketergelincirannya. Kenapa enggak boleh dicela? Ikhwani fi din, a'azakumullah, adapun Rasulullah SAW tidak boleh dicela karena beliau terjaga dari kesalahan, bersih, suci, tidak memiliki penyimpangan apapun. Enggak memiliki kesalahan apapun. Adapun para sahabat, walaupun mereka memang tidak maksum, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, walaupun mereka manusia biasa yang kadang tergelincir atau alfa, tetapi mereka adalah manusia-manusia yang dijamin dengan ampunan. Mereka yang dijamin dengan ampunan tidak boleh dicerca. Yang sudah dipastikan bahwa mereka diampuni. Pikirkan kesalahan kalian sendiri yang tidak dijamin dengan ampunan. Kita tidak dijamin dengan ampunan. Sedangkan para sahabat dijamin. Apa jaminannya? Dalam Quran. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ila akhirihi. Apa makna walladzina ma'ahu? Yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Para sahabat. Yang bersamanya dalam iman. Asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Apa akhir ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan pada mereka yang sudah disebut tadi, yakni para sahabat, walladzina ma'ahu, yaitu yang bersama Rasul, yang bersama Nabi. Wa'adallah, Allah janji. Apa janjinya? Maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala. Berarti para sahabat dijamin dengan ampunan walaupun ma'ahu sa'ah. Karena termasuk ayat ini, walladzina ma'ahu, dan yang bersama Nabi Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Allah tidak bilang bersamanya berapa tahun, berapa hari, berapa bulan, tidak. Berarti yang bersamanya sa'atan, sesaat saja. Kata para ulama bahwa mereka mendapatkan keutamaan ayat ini walaupun sesaat. Karena tetap walaupun sesaat bersama Nabi masuk Islam beriman, tetap dikatakan dalam ayat ini walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan munafik? Munafik tidak bersama Nabi, badannya bersama Nabi, tapi hatinya tidak bersama Nabi. Munafikin tubuhnya bersama Nabi, tetapi imannya tidak ada. Maka mereka fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqin, sesungguhnya para munafikin fid darkil asfali minan nar. Maka terbedakan antara para sahabat dengan para munafik. Para munafik bukan sahabat, dan sahabat bukan munafik. Dan siapa para sahabat? Jelas tertulis nama-namanya dalam sejarah, dalam riwayat, dalam hadis, dalam ucapan Rasulullah sendiri. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah. Barakallahu fikum. Radiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula pada riwayat-riwayat yang lain. Juga tertulis dalam sejarah. Munafiqin juga jelas. Siapa yang tidak kenal dengan seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa yang tidak kenal dengan Da'is wa Nabtal? Kebetulan Da'is sekarang jadi nama ISIS. Dalam bahasa Arab Da'is. Pada itu nama seorang munafik yang tertulis nama-namanya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mengapa tidak boleh mencerca para sahabat? Karena para sahabat walaupun bukan maksum, tetapi kesalahan mereka sedikit dan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kita menggibahinya? Menceritakan dia salah di sini, dia salah di situ, pantaskah? Pantaskah kita katakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar memiliki begini, memiliki begitu, tergelincir di sana, tergelincir di sini. Tidak pantas. Barakallahu fikum. Lianna Allah radhiyallahu anhum wa madahahum. Alasan kedua, bahwa Allah ridha pada mereka. Dan Allah memuji mereka. Apakah pantas kita mencercanya? Allah memuji, kita mencerca. Berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang muhajirin, ulaika humus shadiqun. Kemudian kita berkata ulaika humul fasiqun, begitu? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tentang ansar, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang muflihun. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemudian kita berkata dia orang-orang yang bakhil. Bagaimana? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah memujinya, kenapa kita mencercanya? Wa athna 'alaihim wa hum khairul qurun. Dan mereka sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih, khairukum qarni. Atau dalam riwayat khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti siapa? Para sahabat. Rawahul Bukhari wa Muslim dalam dua kitab sahih beliau-beliau rahimahumullah. Juga Nabi mengatakan la tasubbu. Ini alasan berikutnya kenapa tidak boleh mencerca sahabat, karena Nabi melarang. La tasubbu ashabi, jangan cerca sahabat-sahabatku. Falladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh kata Nabi, demi yang jiwaku ada di tangannya, bukan demi jiwaku. Itu salah terjemah. Bukan demi jiwaku. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Yani demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum, kalau salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai mud mereka ataupun separuhnya. Mud itu sekian. Setakaran tangan kita itu namanya mud. Tidak menyamai satu mud sekalipun, tidak pula separuhnya. Tidak menyamai satu mud sekalipun, tidak pula separuhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Kata Allah, generasi pertama umat ini sudah jelas sesungguhnya, tapi masih dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'kidan, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Ini dalil Allah ridho pada para sahabat. Maka jangan mencerca sahabat. Kalau ada seseorang mengaku ahli sunnah mencerca sahabat, la tusaddiqhu. Jangan percaya kalau dia ahli sunnah. Dia ahlul bid'ah. Enggak mungkin mencerca sahabat. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dalikal fawzul azim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hanya orang-orang kafir atau orang syiah, rafidah atau mutasyayyi'in, atau pengikut mereka, atau orientalis, atau aklani, atau khawarij, atau ahlul ahwa yang mencerca sahabat. Yahudi karena memang musuhnya sahabat. Nasrani karena musuhnya sahabat. Tapi bagaimana dengan mereka kaum Syiah Rafidah karena mereka berdusta atas nama para sahabat dan ahli bait. Karena mencerca para sahabat. Bagaimana dengan Khawarij? Khawarij karena memerangi Ali bin Abi Thalib dan pengikut-pengikutnya dari kalangan para sahabat. Berarti Khawarij juga mencerca sahabat. Bagaimana dengan aqlani? Masa mencerca sahabat? Naam, aqlani juga mencerca sahabat karena mereka berkata, kami berpikir dengan akal-akal kami kalau para sahabat hanya ngikut saja. Mereka lebih selamat, tapi kami lebih cerdas, kata mereka, kata aqlaniyun, dengan bahasa yang terkenal di kalangan mereka. Hum aslam wa nahnu a'lam, katanya. Mereka lebih selamat memang, asal ngikut saja. Tetapi kami a'lam, lebih tahu kenapa ini diharamkan, kenapa ini dihalalkan, kenapa ini demikian-demikian. Kami berakal. Astagfirullah, emang para sahabat enggak berakal? Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat aslam wa a'lam, dua-duanya. Tapi bagaimana sufi? Apa mencerca sahabat juga? Naam. Karena mereka berkata, para sahabat mengambil dari Nabi, dari malaikat, dari Allah. Sedangkan kami langsung dari Allah. Kami lebih tinggi dari para sahabat. Para sahabat tingkatnya tingkat syariat. Masih ikut syariat. Sedangkan kami sudah tingkat hakikat. Tidak perlu terikat dengan syariat. Na'udzubillah min dzalik. Berarti hampir seluruh ahlul ahwa mencerca sahabat. Adapun ahli sunnah mencintai para sahabat, memuji para sahabat, meneladani para sahabat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Adapun membaca atau menceritakan sejarah, dulu para sahabat adalah orang-orang kafir menyembah berhala, kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi muslimin, maka itu bukan mencerca sahabat. Iya, Pak, iya. Bagaimana dengan sirah, menceritakan bagaimana sahabat sebelum Islamnya kemudian masuk Islam? Maka itu bukan mencerca sahabat. Mereka waktu itu masih baru masuk Islam. Falamma faquha, itu nassan sharihan fil hadis. Masih ingat hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih tentang orang Arabi yang kencing di masjid? Oh iya, boleh enggak mencerca sahabat tadi? Kenapa menceritakan kejelekannya kencing di masjid? Lihat akhir hadisnya. Falamma faquha, setelah beliau ini faqih, dipuji. Boleh menceritakan beliau begini, kemudian setelah masuk Islam, kemudian faqih, tetap diakhiri dengan pujian. Barakallahu fikum. Qom muslimin rahimani wa rahimakum. Jangan bodoh kayak Hadadiyah dan Musafikin. Jangan bodoh seperti mereka. Asal bicara sejarah para sahabat dulunya di zaman jahiliyah kemudian masuk Islam, malah mencerca sahabat. Ini dungu. Ikhwan fillah na'azakumullah, qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saya nasihatkan pada kalian dan pada saya sendiri, pada seluruh kaum muslimin, seluruh ahlu sunnah, kalau bicara sahabat harus dengan adab dan sopan santun. Kalau terkesan menceritakan waktu itu dia begini, maka jangan lupa sebutkan yang sebaliknya, setelah itu masuk Islam, wa hasuna islamuhu, sebagaimana sering kita dapat di dalam sejarah. Fa aslama wa hasuna islamuhu, kemudian masuk Islam dan baik Islamnya. Kemudian beliau bertaubat dan kemudian menyatakan demikian-demikian. Kemudian harus ada kalimat itu. Radiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Orang-orang yang selalu taubat, yang segera taubat. Jangan seperti fulan, salah satu tokoh Hadadi yang menulis kitab khusus. Apa judulnya? Judulnya adalah kesalahan dan ketergelinciran para sahabat. Ngapain mengumpulkan ketergelinciran para sahabat? Astagfirullah. Mau mencerca mereka? Kok dibukukan secara khusus? Dan sebelumnya lagi Fauzi Al-Azhari. Itu tadi Yahya Al-Hajuri. Fauzi Al-Azhari juga membuat perselisihan-perselisihan para sahabat. Ngapain? Ingin mengajar kepada kaum muslimin bahwa para sahabat juga begini loh. Harusnya dia tulis kehebatan para sahabat, keutamaan para sahabat, perjuangan para sahabat, kuatnya mereka berpegang dengan sunnah. Kalaupun membahas yang tadi, kekeliruan, dengan apa judulnya? Hah? Surah At-Taubah sahabat. Lihat bagaimana segeranya bertaubat para sahabat ketika tergelincir. Kan begitu seperti harusnya. Kalau mereka itu memuliakan para sahabat. Ikhwani fi din, a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bi hadzal qadar wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.